Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita mulakan kuliah kita pada hari ini dengan membaca kitab Bahrul Madi jilid yang ke-15. Kita terus masuk pada bab yang ke-39. Bab maja'a la taqumus sa'ah hatta yakhruja kadzabun. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tiada berdirinya kiamat hingga zahir beberapa dajjal yang bohong-bohong. InsyaAllah pada hari ini kita akan membaca tentang dajjal. Dajjal maknanya ialah pembohong. Dan Nabi sebut ada beberapa dajjal yang akan keluar dan jumlahnya ada 30 dajjal. Hampir 30 dajjal yang akan keluar sebelumnya kiamat berlaku. Terlebih dahulu kita baca hadis-hadisnya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yanba'isa dajjaluna kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Hadis hasan dan sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terjadinya kiamat hinggalah bangkit beberapa orang pembohong dan hampir jumlah mereka itu 30 orang. Dan semuanya mengaku bahawa mereka itu adalah Rasulullah. Ini adalah tanda-tanda kiamat yang akan berlaku. Ada 30 orang yang akan mengaku menjadi Nabi. Dan mereka ini dipanggil sebagai Dajjal. Ini ada soalan baru masuk ni. Hak Ustaz Kazim. Sudah bapa saya ya. Nama saya Wawan. Saya nak tanya. Saya 27 hari bulan 11 insya-Allah nak korban. Tapi saya belum kekah. Bolehkah? Boleh tak saya korban? Mengapa kekah tu wajib? Ya, dia bukan kekah, akikah. Kekah tak ada, dia akikah pun ada. Kekah ni bahasa kita. Akikah, akikah tak wajib, sunat. Udah tua tak payah buat akikah lah, terus buat korban saja. Setengah orang dia tak faham. Bila dia tak buat akikah, dia katanya tak boleh buat korban. Bukan tak boleh buat, buatlah korban. Dah besar cukup umur, tak lagi sunat buat akikah. Terus saja buat korban. Satu lagi hadis. An Thauban qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabaila min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awsan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Juga hadis yang hasan lagi sahih daripada Thauban katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terjadinya kiamat hinggalah berhubung beberapa kabilah daripada umatku dengan kafir-kafir dan hingga mereka menyembah akan berhala. Dan bahawasanya lagi akan datang pada umatku 30 dajjal semuanya mendakwa bahawasanya Nabi dan aku. Dan kesudahan Nabi-Nabi tiada, Nabi kemudian daripada aku. Yang kedua Nabi kata tanda-tanda kiamat ialah apabila berhubung beberapa kabilah umat Islam. Berhubung beberapa puak umat Islam dengan orang-orang kafir. Sehinggalah orang-orang Islam tadi menyembah mereka itu akan berhala orang-orang kafir. Dan kata Nabi lagi, kiamat itu akan berlaku apabila 30 orang mendakwa mereka adalah Nabi. Bagaimana mereka mendakwa mereka Nabi? Sedangkan kata Rasulullah, tidak ada lagi Nabi selepas daripada aku. Jadi ada dua hadis sahih yang menceritakan kepada kita tentang Dajjal dan tanda-tanda kiamat. Dan menceritakan kepada kita di akhir zaman, beberapa kabilah daripada umat Rasulullah akan bersatu, akan berhubung dengan orang-orang kafir. Sehinggalah orang-orang Islam tadi mengikut apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir itu. Ini adalah pelajaran kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan Dajjal dan pergabungan orang-orang Islam dengan orang-orang bukan Islam. Ketahuilah wahai saudaraku, Dajjal terbahagi kepada dua macam. Yang pertama, Dajjal yang bohong. Yakni bukanlah dia Dajjal, tetapi perangai kelakuannya macam Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan kira jahat, walaupun ada yang buat Dajjal suci. Ya, ada yang buat drama dengan filem Dajjal suci. Bohlah suci macam mana pun dia tetap Dajjal. Dajjal ni jahat. Kalau dalam kampung kita ni tuan-tuan, kalau dalam kampung kita ni ada orang jahat, kita panggil dia Dajjal. Manusia ni pun kadang-kadang kalau maki orang dia sebut Dajjal. Orang Perak sebut Dajjal, tuan-tuan sebut apa? Wallahu a'lam. Ya. Dia potong kita laju, tiba-tiba brek mengejut depan kita. Oh, maki kita. Dajjal betul. Maknanya marah benar tu. Paling jahat. Dajjal ni kira paling jahat. Lebih jahat pada Fir'aun ni. Kalau Fir'aun tu jarang orang sebut. Fir'aun, hui, Fir'aun, hui. Jarang orang sebut. Tapi kalau Dajjal tu kira jahat betul lah. Kalau setakat lembu tu orang bangga lagi. Hui, lembu, orang tak marah. Kalau kerbau, lagi orang tak marah. Oi, mae, kerbau betul. Orang tak marah, kan? Tambah nama dia mae kerbau, lagi orang tak marah. Tapi kalau panggil babi, oi, babi, orang dia marah. Ada beza. Begitulah dengan Fir'aun dan Dajjal. Fir'aun tu hang ni. Dia tak apa marah lagi. Tapi bila sebut Dajjal, dia marah. Maknanya Dajjal ni, tahap-tahap orang benci pada Dajjal. Dan tahap jahat Dajjal tu, memang jahat gila lah, tuan-tuan. Baik, ketahuilah yang kedua. Dajjal yang kedua, Dajjal yang betul. Dan dia inilah yang mengaku dirinya Tuhan. Dajjal terbahagi dua. Dajjal kecil, Dajjal besar. Selalu orang tua-tua sebut macam itu. Dajjal kecil itu apa? Pembohong. Siapa dia? Dia mengaku Nabi. Ayyafin bin Ayyafan. Ya, itu kira Dajjal juga. Rasa-rasa orang sini pun ada ya. Ini pun Nabi ya. Itu pun Dajjal juga tuan-tuan. Ya, Dajjal. Orang yang mengaku sebagai Nabi. Malah Dajjal yang pertama sekali wujud di zaman Rasulullah. Yang dipanggil sebagai Musallamatul Kadzab. Orang yang paling awal mengaku menjadi Nabi. Malah dia masih ziarah Nabi. Masa Nabi masih hidup, dia ziarah Nabi. Dia menyembang dengan Nabi. Dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi tengok rumah Nabi. Dia tengok kehidupan Nabi. Dia tengok segala-gala tentang Nabi. Dan dia kata, aku pun lebih kurang Nabi juga. Dia buat perbandingan dengan Nabi. Akhirnya dia kata, aku ni macam Muhammad juga. Dan dia balik kampung dia. Dia pun mengisytiharkan dirinya adalah Nabi. Sebab dia kata dia tak lebih daripada Nabi dan tak kurang daripada Nabi. Rumah Nabi macam ini serupa dengan rumah dia. Pelajaran Nabi macam ini, pelajaran Nabi pun macam ini. Sifat Nabi macam ini, kononnya sifat dia pun macam itu. Akhirnya dia pun mengaku sebagai Nabi palsu. Yang pertama sekali, namanya Musallamah Al-Kadzab. Musallamah yang penipu. Al-Kazzab itu maknanya ialah penipu. Baik. Maka sebelum terbit Dajjal yang sebenar itu, akan muncul terbit hampir 30 orang Dajjal yang bohong. Dan kesemuanya mengaku diri mereka adalah Nabi Allah dan Rasulullah. Dan terbitnya zahir segala Dajjal itu, Dajjal bohong itu, adalah kemudian daripada masa bangkitnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, hinggalah pada akhir zaman yang tiada tentu, seperti yang berlaku di zaman Nabi Muhammad hampir-hampir wafat. Seorang laki-laki daripada negeri Yaman yang mengaku dirinya adalah Rasulullah, namanya ialah Musailamah Al-Kazzab. Musailamah ni tuan-tuan ialah laki-laki. Kita ni faham asal mah aja perempuan. Ha, itu orang Malaysia ni gitu. Ha, kalau Salmah tu perempuan lah. Padahal Salmah ni orang laki-laki boleh pakai nama Salmah. Tak salah. Ummu Salamah. Tak salah. Malah orang Arab Khuzaimah. Itu bahasa Arab. Dan nama laki-laki. Serupalah Musailamah. Musailamah itu ialah laki-laki. Tapi orang kita dah faham asal mah, pa, ya, la, ka. Ha, itu semuanya perempuan. Pa Latifah Syarifah. Ah ha, itu asal itu untuk orang perempuan aja. Fatimah Hasmah itu perempuan. Orang laki-laki pula Saharuddin, Badaruddin, Sabaruddin, tukang kasut, yang itu kita dah anggap sebagai laki-laki. Padahal dia juga boleh dipanggil sebagai orang perempuan. Tapi perbezaan kita dah dibuat begitu. Musailamah Al-Kazzab, dia masih Nabi, masih hidup dan dia mengaku sebagai Nabi. Maka Nabi arahkan untuk dicari Musailamah di kampung dia diam. Tetapi belum sempat arahan dikeluarkan untuk dihantar gerakan memburu Musailamah, Rasulullah sudah pun wafat. Maka usaha untuk mencari Musailamah diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk mengelakkan daripada ramai lagi yang terpengaruh dengan Musailamah. Dan seorang lagi mengaku Nabi dan Rasulullah, namanya ialah Sujjah. Ha, Sujjah ni perempuan. Musailamah lelaki. Dan Sujjah perempuan. Sujjah mengaku menjadi Nabi di Iraq. Musailamah mengaku Nabi di Yaman. Bila Abu Bakar menghantar tentera untuk mencari Musailamah, Musailamah berperang dengan tentera Abu Bakar. Diundurnya pada satu tempat. Kebetulan di tempat yang dia undur itu ialah tempat Sujjah, si perempuan Nabi palsu. Sekarang dah bertemu dua Nabi palsu. Satu nama Musailamah, satu lagi nama Sujjah. Akhirnya dua ni jatuh cinta. Sujjah dengan Musailamah jatuh cinta dan akhirnya kahwin. Dua Nabi palsu kahwin. Ini sejarah ni tuan-tuan. Awal-awal orang yang mengaku Nabi. Dan bila kahwin, mereka berpakat dengan pengikut-pengikut mereka untuk berperang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar menghantar Khalid Ibn Walid. Khalid Ibn Walid untuk menangkap Musailamah dan Sujjah hidup-hidup. Maka berjayalah ditangkap. Bila sampai di satu perkampungan, ketika nak balik ke Madinah, mereka berehat di waktu malam, cuaca sangat dingin. Sejuk. Maka mereka yang menahan Musailamah dan Sujjah tadi bertanya kepada Khalid, apa nak buat tuan? Cuaca sejuk. Macam mana dengan tahanan kita? Kata Khalid, bakar je lah bagi panas. Faham sahabat tadi? Bakar hamba Allah. Dibakar lah. Mampus dua Nabi palsu. Khalid kata, bakar lah bagi panas. Bakar kayu ke apa ke. Demo faham? Dibakarnya Musailamah. Tuan-tuan, eloklah tuan-tuan. Silap arah. Jadi tuan-tuan, akhirnya mati Musailamah Al-Kazzab dan Sujjah, dua orang pengasas Nabi palsu yang paling awal dalam dunia. Kalau zaman Nabi pun sudah ada Musailamah 1400 tahun yang lepas, yang Nabi kata 30 orang je, agak-agak sekarang cukup ke belum tuan-tuan? Campur yang di Kemensah ni, rasa-rasa cukup dah. Yang herannya, siapa yang mengaku Nabi, semua ada pengikut. Macam kes yang berlaku di Mesir. Dia mengaku dia Nabi. berceramah sana, ceramah sini, aku Nabi, aku Nabi. Maka polis jabat agama tahan dia. Hantar seorang alim untuk nasihat. Dalam sesi kaunseling, nasihat. Mana pula kamu tu Nabi, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, kamu siapa? Dia kata dia Nabi, Tuhan bagi wahyu. Tak ada maknanya Tuhan bagi wahyu, kamu ni merapu. Tak payahlah, kamu bukan Nabi. Baliklah ke pangkal jalan. Orang alim ni cerdik. Sekarang macam inilah. Kamu janganlah mengaku kamu Nabi. Kamu mengaku Imam Mahdi. Kalau kamu mengaku Nabi, orang tak percaya. Tapi kalau mengaku Imam Mahdi, insyaAllah orang percaya. Mengaku Imam Mahdi tak berdosa, kata dia. Tapi mengaku Nabi, murtad kamu. Imam Mahdi ni, kamu mengakuilah. Maka dia pun keluar daripada pusat tahanan, pemulihan akidah. Dia pun start berdakwah balik. Aku Imam Mahdi, aku Imam Mahdi. Bila dia mengaku Imam Mahdi, orang tak datang lah. Biasalah Imam Mahdi, siapa-siapa boleh mengaku. Tambah dia pula nama Mahdi. Kebetulan jadi imam masjid pula. Betul lah, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Memang lah, siapa nak percaya pada dia. Akhirnya dia rasa bila tengok orang datang, kurang. Perhatian orang ramai pun, kurang. Dia kata tak boleh jadi. Aku kena mengaku Nabi balik. Besoknya dia buat pengumuman, aku Nabi, aku Nabi. Maka bila dibuat, ditangkap lagi sekali, diseret depan orang ramai. Ditangkap, dibubuh. Dalam dia nak diseret, nak dibawa ke penjara tu. Dia beritahu pada anak-anak murid dia. Sabar, itulah fitnah dan mihnah sebagai seorang Nabi. Mesti kena seksa, kata dia. Nampaklah tuan-tuan. Dia kata, udah jadi Nabi, sifat Nabi begitulah. Kena seksa, kena tangkap, kena kurung. Itulah ujian sebagai seorang Nabi. Inilah nama dia tuan-tuan, gila. Nah, gila. Jadi tuan-tuan, kalau dah campur dengan ayah di Mesir, campur di Kemensah, udah 4. Campur dengan ayah Pin, udah 5 dah. Belum lagi di Amerika, belum lagi di India, di Pakistan. Di Pakistan pun ada yang mengaku Nabi, di India mengaku Nabi, di Amerika mengaku Nabi. Rasa-rasa 30 ni cukup dah. Yang kita duk tunggu sekarang ni ialah Dajjal yang betul-betul. Yang Dajjal yang akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa AS. Yang matanya buta sebelah. Dan sebelah tu pula matanya terkeluar. Macam mata anggur yang terkeluar ke bawah. Di dahinya ditulis perkataan kafara, kufur. Di dahinya. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekuasaan, dipinjamkan kekuasaan. Boleh bergerak timur dan barat. Dan semua tempat dia boleh jelajah. Melainkan bumi Madinah dan Mekah. Yang tu saja yang belum berlaku. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yanba'itha dajjaluna kazzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya. Sudah terang dah pada tuan-tuan, nama penuh Abdul Rahman bin Sakhrun. Nama IC-nya Abdul Rahman bin Sakhrun. Nama glamournya ialah Abu Hurairah. Tapi jarang orang kenal nama Abu Hurairah ni Abdul Rahman. Orang panggil dia Abu Hurairah. Nama penuhnya Abdul Rahman bin Sakhar. Menjadi khalifah di zaman Umar Al-Khattab. Dan meletak jawatan. Menjadi gubernur di zaman Umar Al-Khattab dan meletak jawatan sebagai gubernur di zaman Uthman Ibn Affan. Dan dia adalah sahabat Nabi yang pingsan beberapa kali bila dia membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang golongan yang paling awal masuk neraka. Bila dia baca hadis tu setengah jalan, dia pingsan. Menangis teresak-resak. Bila dah habis menangis, dia baca lagi hadis tu. Dia menangis, teresak-resak. Bila dah berhenti menangis, dia baca lagi hadis, teresak-resak lagi dia menangis. Dia tak boleh sambung hadis tu. Bila orang tanya, kenapa kamu teresak? Sebab aku takut jadi pada aku. Sebab Nabi kata ada 3 golongan paling awal masuk neraka. Yang pertamanya orang yang berperang pada jalan Allah, yang disangkanya mati syahid, bila sampai di hari kiamat Allah bongkar rahsianya, rupa-rupanya dia bukan berperang pada jalan Allah, sebaliknya dia berperang kerana nak nama. Yang kedua, manusia yang akan dihumban awal dalam neraka ialah manusia yang mengajar orang baca Quran, yang baca Quran. Maka Nabi kata, Allah kata, kamu bukan orang yang baca Quran. Kamu baca Quran supaya nak tunjuk suara kamu sedap, kamu pandai berlagu. Sekarang kamu masuk dalam neraka. Yang ketiganya ialah orang yang mengajar ilmu. Pengsan dia, menangis dia bila baca ni. Sebab kata Abu Hurairah, aku mengajar kamu ilmu, aku bimbang, kata Allah Ta'ala, orang ni masuk neraka sebab dia mengajar bukan kerana Allah. Dia mengajar kerana nak dipuji orang, pandai bercakap, pandai-pandai itu, pandai ini dan sebagainya. Tiga golongan ni kena jaga sangat-sangat. Yang pertama orang yang berjihad, yang kedua orang yang baca Quran, dan yang ketiganya orang mengajar. Abu Hurairah ni dia hafal hadis beribu-ribu. Dia mengajar orang beribu-ribu. Dia takut dia mengajar ni jadi salah niat. Mengajar ni kerana nak tunjuk dia pandai. Akhirnya dia menangis dan pingsan bila dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, tidaklah kiamat berlaku sehinggalah banyak dajjal yang bohong, hampir 30 orang. Semuanya mereka mendakwa diri mereka adalah rasul. Kata Abu Isa, ini hadis adalah hasan dan lagi sahih. Dajjal yang bohong mengaku Nabi di dalam negeri Mesir. Ada setengah orang yang jahil, mahu ia percaya apa-apa yang didakwa oleh seseorang itu atas dirinya menjadi Nabi. Maka percayalah orang-orang jahil itu. Ada kalanya dengan sebab pandai sihir, orang yang mendakwa dirinya menjadi Nabi. Kenapa ada orang yang bila mengaku menjadi Nabi, ada saja orang mengikut? Bila buat ajaran sesat, ada saja orang yang mengikut. Ada ya. Minta duit pun bagi. Bukan kata minta duit, minta tubuh badan dia pun serah. Pelik tuan-tuan. Manusia ni kadang-kadang pelik. Saya ni bila orang datang jumpa, mengadu itu, mengadu ini, saya pelik. Macam mana boleh percaya? Piserahkan anak dara pada bomo. Konon-konon nak mani bunga, buang sial. Allah Ta'ala lahirkan manusia ni, jadikan manusia ni semuanya tak ada sial. Mana ada sial? Yang kita piserah pada bomo tu, perbuatan kita tu lah sial. Ada orang yang bagi duit 100,000. Pada Tok Guru dia. Tok Guru tarekat. Senang lenang Tok Guru dia. Yang dia ni susah melarat, hidup payah. Duit semua pergi sponsor pada Tok Guru dia. Ada orang yang bukan-bukan. Kamu tak boleh sembahyang selagi mana kamu ni belum tahap sekian-sekian-sekian. Kamu kena duduk bersuluk 30 hari dulu. Lepas tu baru kamu boleh sembahyang. Tak sembahyanglah hamba Allah ni 30 hari. Sebab Tok Guru kata kena bersuluk 30 hari. Kenapa manusia ni mudah sangat percaya tuan-tuan? Datang ajaran sesat apa pun, dia ikut. Ini dipanggil sebagai jahil. Banyaknya orang yang jahil. Sebab yang pertama, mereka percaya sebab orang yang mendakwa diri Nabi, yang menjadi guru mereka itu kadang-kadang pandai dengan sihir. Kita dia tengok benda pelik, kita percaya. Ambil telur ayam, diletakkan di belakang tengkuk, diguling-gulingkan telur ayam tu di belakang badan. Kemudian dipecahkan telur ayam, dibubuhkan dalam mangkuk. Keluar darah, keluar nanah. Kita pun kata, ha ni dia. Ni dia ni. Orang sihirkan kamu. Nampak darah keluar, nanah pun dah keluar. Padahal telur tu telah pun disuntik. Telah disuntik dengan pewarna darah. Telah disuntik dengan pewarna kuning. Jaga-jaga tuan-tuan. Kadang-kadang di telur tu dituliskan nama dengan lilin. Kemudian akan dilayukan di hadapan api. Maka keluarlah nama pada telur itu. Nama orang yang buat kita. Dia tulislah nama siapa pun. Kemudian kita akan percaya kepada dia. Maka bila percaya, jadi taksub. Dia buat apa pun jadi. Dia buat apa pun percaya. Minta apa pun bagi. Sebab sihir yang dia buat atau tipu daya yang dia guna. sebagaimana ada yang berlaku pada zaman guru bagi tuan guruku Syekh Muhammad As-Samaluti yang mengajar di Universiti Sayyidina Hussein di Mesir. Katanya, ada seorang daripada orang yang ada mempunyai sedikit ilmu tetapi sudah jadi rosak akal. Kata pengarang kitab ni, tok guru dia namanya Syekh Muhammad As-Samaluti. Tok guru dia pernah berjumpa dengan seorang yang ada ilmu tapi rosak akal dia, gila isim. Jenis gila isim. Ada orang kata, "Ustaz, kalau baca Yasin banyak-banyak, gila ustaz." Siapa kata? Tak adalah, dia orang kata baca Yasin banyak-banyak gila isim. Saya kata yang tak baca Yasin tu dah gila. Yang baca dia tak jadi apa. Kita hari ni baca Yasin banyak-banyak pi kata gila isim. Padahal banyak benda lain yang menyebabkan kita ni gila. Kita tak kata gila pula. Baik, jadi baca Yasin tak ada sebab nak jadi gila isim. Kakak jangan takut. Sebab ada kumpulan yang bergerak daripada rumah ke rumah. Minggu ni rumah Kak Leha. Minggu depan rumah Kak Tipa. Minggu lagi sekali rumah Kak Nak. Baca Yasin. Ada kaum lelaki-lelaki marah. Jangan duduk pergi bergerak rumah orang. Nanti gila isim kamu. Maka mereka pun datang jumpa betul ke ustaz. Baca Yasin ni gila isim. Tak ada gila isim tuan-tuan. Gila isim ni banyak sebab gila isim. Salah satu sebabnya, terus nak belajar tinggi-tinggi, tak nak ambil belajar daripada rendah. Terus nak belajar terus tingkatan tinggi, tak nak ambil tingkatan rendah daripada bawah. Maka mengakulah ianya akan dirinya menjadi Nabi. Sehingga menjadi gempar orang hal keadaannya menjadi Nabi. Kemudian dibawalah orang akan dia kepada seorang alim, sebesar-besar alim di Mesir. Namanya Syekh Al-Adawi. Dikhabarkan orang padanya, laki-laki itu mengaku menjadi Nabi. Apakala didengar oleh Tuan Syekh Al-Adawi akan halnya yang demikian, berkehendaklah ia memalingkan laki-laki itu daripada kesesatan, mengaku menjadi Nabi. Supaya laki-laki tadi tidak dibinasakan. Tidak binasa laki-laki yang mendakwa dirinya Nabi daripada hukuman pemerintah. Maka kata Tuan Syekh, telah aku fikirkan satu jalan kepada kamu. Lebih baik sekarang kamu mengaku diri adalah kamu sekarang mengaku diri kamu menjadi Nabi. Tetapi bukan semua orang percaya kamu Nabi. Kalau kamu nak selamat, baik kamu mengaku sebagai wali. Saya kata tadi, Imam Mahdi. Cukuplah kamu mengaku sebagai wali atau Imam Mahdi dan sebagainya. Bila didengar oleh laki-laki perkataan Syekh yang demikian, maka dia pun tidak lagi mengaku dirinya Nabi. Sebaliknya dia mengaku dirinya adalah wali. Kemudian tak berapa lama selepas itu, kembali pula ia mengaku dirinya Nabi. Orang pun bertanya kepada Tuan Syekh Al-Adawi, apa nak buat dengan dia? Dia mengaku dirinya balik. Maka kata Syekh Al-Adawi, tidak ada lain daripadanya melainkan sebat saja dia. Yang mengaku Nabi ni tak ada jalan lain, tak ada pujuk-pujuk dah, sebat saja. Maka mereka pun tangkap laki-laki itu yang mengaku Nabi tadi. Maka dia tetap mengaku dirinya Nabi. Bila dia tetap mengaku dirinya Nabi, orang pun menangkap dia dan diikat dia di tiang rumah. Dan dibawalah orang kepadanya supaya dibawalah orang kepadanya rotan supaya dia disebat. Bila dilihat kepadanya, laki-laki tadi pun membaca sepotong ayat Quran di dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabaru ulul azmi. Artinya, sabarlah hai diriku sebagaimana sabarnya nabi-nabi yang menanggung sabar seperti Nabi Ulul Azmi. Nabi-nabi lain pun kena siksa, biasalah ada jadi nabi macam inilah, kata dia. Orang itu pun matilah disebab kerana mengaku sebagai seorang nabi. Itu zaman Mesir sudah ada nabi palsu. Baik, yang keseterusnya, masalah 200. Umat Muhammad beberapa puak menjadi murtad. Sesungguhnya umat Muhammad banyak menjadi kafir murtad. Boleh kita kata telah berlaku pada zaman kita pada hari ini. Kerana banyaknya jalan untuk murtad. Ada jalan murtad dengan sebab berlakon. Berlakon jadi sami. Maka boleh jadi murtad. Ada yang piduk bakar colok pada perayaan orang kafir. duk bakar lilin, bakar lampu, bakar pelita. Tak kira lah siapa pun tu. Siap bawa isteri lagi pidu puja pelita. Ni haram, boleh jadi murtad. Saya dah larang tuan-tuan lama dah. Jangan ikut. Jangan ikut dan jangan jadi macam perangai orang kafir. Wala takunu kallazina kafaru. Jangan kamu jadi macam orang kafir. Sehinggalah uban pun Nabi suruh bezakan dengan orang kafir. Kalau yang mana dah beruban, Nabi suruh inaikan dengan merah supaya bezakan dengan Yahudi dan Nasrani punya uban. Kenuri kendara, jangan ambil kenuri kendara daripada Yahudi dan Nasara. Sekarang kita pakai ikut sikit-sikit-sikit. La tattabi'un nasalana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'an. Kita ikut sejengkai, sejengkai. Sehasta, sehasta. Semua ikut perbuatan-perbuatan kafir ini. Yang ini yang Nabi sebut di akhir zaman, umat Islam akan mengikut, akan berhubung dengan orang-orang kafir. Dan kata dia lagi, tiada terjadinya kiamat dengan melainkan dengan banyaknya jadi kafir murtad daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang murtad kerana cinta. Ada yang murtad kerana cinta. Bercinta dengan orang yang bukan Islam, maka sanggup dia masuk agama lain. Keluar dia daripada ajaran Islam. Ada orang yang murtad kerana miskin, susah, dan orang Islam pun tak bantu, orang Islam pun tak tolong. Kecewa dengan orang Islam tak tolong, maka dia pun masuk agama lain. Ada orang yang murtad kerana kes bercerai terlalu lama. Suami tak datang berbelah-belah kali, bertahun-tahun tak datang untuk selesaikan kes perceraian. Akhirnya dia ambil keputusan murtad. Senang, dah tak jadi orang Islam, secara automatik dah tak jadi isteri pada dia. Senang cerita dah. Ini tuan-tuan macam-macam kes yang berlakunya murtad yang kita boleh jumpa hari ini. Kerana cinta, kemiskinan, kesusahan hidup, kerana nafsu, kerana pemikiran, pembacaan buku, terlalu mengagungkan pemikiran-pemikiran barat, membaca banyak-banyak pemikiran barat, terlalu mengagungkan budaya-budaya barat, maka dia jadi murtad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan itu adalah satu tanda akan terjadinya kiamat. An Sauban qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terjadi kiamat hingga berhubung beberapa puak daripada umatku dengan orang musyrik, yakni jadi murtad mereka itu daripada Islam. Tuan-tuan, saya dah sebut pada tuan-tuan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang membawa Islam di negeri Iraq. Sampai sekarang orang Iraq itu Islam. Tah berapa juta dah orang Islam di Iraq akibat daripada kerja dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas. Amru al-As menyebarkan Islam di negeri Mesir. Tah berapa ratus juta dah rakyat Mesir yang Islam. Dan berapa ratus juta itu pahalanya dapat kepada mereka. Sebab merekalah yang menjejakkan Islam di Mesir, menjejakkan Islam di bumi, bumi-bumi yang saya sebutkan tadi. Termasuklah bumi tanah Melayu. Ada orang kata tanah Melayu ni yang bawa Islamnya ialah pedagang-pedagang Gujarat daripada India. Ini fakta yang kita kena betulkan. Kalaulah Islam di Malaysia dibawa oleh Gujarat, India, sudah pasti orang-orang Melayu bermazhab Hanafi. Pasal apa kita bermazhab Syafi'i? Syafi'i ialah daripada Mesir, Syafi'i daripada Yaman dan sebagainya. Dia kena faham balik tuan-tuan, betulkan balik fakta. Malah ada ustaz pula mengajar Islam Melayu ni daripada Gujarat. Bukan, Gujarat Hanafi. Kita sekarang orang Melayu daripada dulu Syafi'i. Syafi'i daripada Yaman. Ajaran orang Yaman, ajaran di Mesir mengajarkan mazhab Syafi'i. Ini yang kita kena betulkan. Setengah-setengah ni. Kita ni memang cakap saja. Cakap aku suka mulut. Ni Lailatul Qadar ni. Dah Nabi kata 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Dah. Tak payahlah tuan-tuan pergi ambil surah Lailatul Qadar tu, surah Al-Qadar pula tuan-tuan duk kira huruf dia apa-apa semua. Tuk-tuk dapat malam ke 27. Tak payah tuan-tuan ambil kira. Ambil kalkulat tak payah. Kita duk kata semayang 8 rakaat Nabi buat. 20 rakaat bida'ah Nabi tak pernah buat. Kita marah orang buat 20 rakaat. Tapi kadang-kadang kita pergi ambil ayat inna a'tayna tu, inna anzalna tu. Nabi tak pernah kira ayat tu. Untuk dijadikan hujah 27 tu malam Lailatul Qadar. Nabi tak pernah buat. Yang tu taklah pula jadi bid'ah. Dan Nabi kata, Nabi kecilkan Lailatul Qadar itu dalam bulan Ramadan. Nabi kecilkan lagi dalam 10 malam terakhir. Nabi kecilkan lagi pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Kalau itu pun tak boleh nak buat ibadah, susah. Yalah ustaz, kenapa Nabi tak cakap terus malam apa, kan senang. Malam tu je kami buat ibadat. Sebab itulah Nabi tak cakap. Kalaulah Nabi buatkan satu malam khas, tetap dah bagi tahu 27 itu Lailatul Qadar, kosong masjid tu. Gelap gelita rumah. Malam besok baru kita bangun ya, cerah semua. Begitulah dengan mati. Nabi Allah tak cerita pun bila kita nak mati. Kalaulah Allah cerita tahun 2026 baru nak mati, enjoy lah sekarang. Tapi tidak. Dia jadi rahsia kepada kita. Supaya kita buat ibadah, buat ibadah, buat ibadah. Kami di sekolah saya tu tuan-tuan, 4 tahun dah kita buat. Masuk tahun keempat. Tiap-tiap malam kita mulai. Kami tak tunggu 20, 10 malam terakhir. Kami buat tiap-tiap malam. Sejak malam pertama lagi. Adalah dalam 100 orang yang untuk buat sekarang. Tiap-tiap malam kita mulai. Kalau dah tiap-tiap malam kita mulai, jumpa tak Lailatul Qadar? Jumpa. Tu je jalan selamat. Kita nak cari 21, belum tentu betul. 24, belum tentu betul. 23, belum tentu berjumpa. Sekarang, buat semua sekali kan senang. Tiap-tiap malam buat, selesai tuan-tuan. Bila buat tiap-tiap malam, takkan satu malam tak jumpa Lailatul Qadar. Itu di sekolah saya lah. Yang mana rajin tuan-tuan pergi tengok. Tengok tiap-tiap hari kita ni mengaji. Tak ada mengantuk tuan-tuan. Tuan-tuan ni baru hari Sabtu ni mengaji ni pukul 9.30. Duk nguah mengantuk. Bangkit sahur pukul 4.30 tadi. Kami sana tuan-tuan tiap-tiap hari mengaji. Bangkit kita mulai pukul 3. Pukul 4 start kita mulai. Habis pukul 5. Sahur disediakan. Lepas sahur sembahyang subuh. Lepas subuh kuliah subuh. Habis kuliah subuh balik rehat. Pukul 9 start balik kuliah. Tafsir, hadis, fiqih, tauhid. Sampai jam 12 tengah hari. 12 tengah hari tidur. Sembahyang zuhur. Lepas zuhur tidur. Pukul 3 bangun balik. Tadarus Quran sampai asar. Mana ada rehat? Lepas asar, rehat pergi pasal Ramadan. Belilah kuih. Buka puasa pun disediakan. Lepas tu semayang maghrib. Lepas semayang maghrib isyak. Lepas isyak tarawih. Lepas tarawih tazkirah. 10.30 balik tidur. Nanti pukul 3 nak bangun. Kuat tuan-tuan. Makcik-makcik tu kuat. Umur 80, 70, 60 kuat. Bertongkak-tongkak yang kaki 6 ada. Bukan 6 kaki. Kaki 6. 2 kaki dia dan 4 kaki bangku. Duk heret bangku main berjalan. Ada tak? Cukup kuat. Siapa kata kita ni kalau kita mulai tak kuat? Jadi kuat tuan-tuan orang yang kita mulai ni. Jadi makin bersemangat. Makin kuat. Sebab tu tuan-tuan hari ni baru sekali tuan-tuan buat kuliah duha di sini. Kena semangat kuat. Ya macam makcik-makcik ni. Lah ramai datang. Semangat makcik-makcik tu kuat. Padahal dia orang bangun pukul 3.30 pagi tadi. Sampailah sekarang tak tidur lagi. Itu yang makcik datang tu ustaz. Senang tidur di surau. Lena ustaz. Di rumah cucu ramai ustaz. Itu yang ramai tidur. Baik, kemudian. Kata dia lagi, wahatta ya'budul awsan, dan hingga mereka menyembah akan segala berhala. Kata dia, tidak terjadi kiamat hinggalah beberapa puak daripada umatku berhubung dengan orang kafir. Nabi kata umat Islam sudah berhubung dengan orang-orang kafir. Sehinggalah kata Nabi ya'budul awsan, sehinggalah orang Islam sudah menyembah berhala. Tuan-tuan, dah jadi belum benda ni? Batu Kif dekat. Berapa ramai pemimpin Melayu pi Batu Kif? Tiap-tiap kali tai pusat. Buah bunga mangga ni sampai tak nampak kepala. Mai kawan ni bubuh, mai kawan ni bubuh, menonong-nonong nak jatuh. Oi, buat siapa nak ambil hati orang Hindu? Orang Hindu bakar lampu, kita bakar lampu. Orang Hindu baling buah nyuk, kita pumpuk buah nyuk juga. Konon-konon nak ambil hati orang Hindu. Kita tak nak ambil hati Allah. Sedangkan jual buah nyuk pada orang Hindu ketika tai pusam tu haram. Kalau tuan-tuan ada batang pisang, Hindu tu datang nak beli batang pisang pasal nak bubuh di tokong, jual pisang tu pun haram. Perayaan tai pusam depan rumah kita tu, tokong Hindu, beribu Hindu datang. Tuan-tuan pun ambil kesempatan jual air kacang dengan air tebu dan burger betul-betul depan tokong. Laris dia je pakcik, alhamdulillah lah rezeki kita dia. Haram, tak boleh bergabung langsung. Tak kira siapa pun, baik pemimpin politik atau bukan pemimpin politik. Sebab hari ini dah ada suara-suara yang menghalalkan. Tak apa ustaz, dia pemimpin, kena jaga juga orang di bawah dia ustaz. Hang pemimpin, hang tak terikat dengan hukum. Hang pemimpin ke, kamu bukan pemimpin ke, terikat dengan hukum. Tak boleh, tak boleh. Agama mereka, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kamu nak tai pusam ke, tai masam ke, aku suka kamu. Apa sebab kita nak ikut? Dalam bab lain kita boleh bab, tapi dalam bab agama, minta maaf. Yang ni jelas tuan-tuan. Hadis sahih. Tetapi apabila umat Islam hari ini sudah berbaik-baik dengan orang kafir, tak kira lah belah mana pun tuan-tuan. Belah kanan pun baik, belah kiri pun baik. Dulu yang duk baik dengan orang kafir ni belah kanan ni. Yang belah kiri duk marah. Sekarang ni dengan belah kiri pun baik dengan orang kafir. Dah bersambung dengan orang kafir. Apa orang kafir buat sekarang, mereka juga buat. Dengan alasan kami pemimpin, kami kena jaga hati mereka. Ini benda yang kena betulkan balik tuan-tuan. Tidak ada hujah untuk berbaik dengan mereka. Nabi Muhammad tidak pernah menyalakan lampu di hari perayaan orang Yahudi. Sayyidina Umar tidak terlibat ketika memperingati orang kafir mati dengan memegang lilin. Tidak tuan-tuan. Jangan pandai-pandai buat tuduhan kepada Nabi dan sahabat-sahabat. Dalam Islam jelas, cukup jelas ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Kami tak campur dengan agama kamu, dan kamu juga jangan campur dengan agama kami. Jangan duk persoal agama kami. Tuan-tuan, hari ini orang Melayu ni habis. Banyak sangat kita ni sifat terbuka. Kita terlalu offensive sangat, buka segala-galanya. Apa benda yang ada pada orang Islam, kita bagi pada orang kafir. Agama yang ada pada orang Islam, kita buka orang kafir untuk entam kita. Malah kadang-kadang sampai kita nak tanggai agama daripada badan. Tak nak jaga agama sebab nak jaga undi orang kafir. Bahasa yang ada pada orang Melayu, bahasa juga digadaikan. Kerana nak jaga hati orang kafir. Mahkamah kita, undang-undang kita, undang-undang syariah kita. Yang ada hak orang Melayu, hak orang Islam. Itu pun nak digadai kerana nak menjaga hati orang bukan Islam. Tanah kita, hak orang Melayu kita pun diberikan toleransi yang banyak untuk jaga hati orang kafir. Terlalu banyak, akhirnya apa yang tinggal pada orang Melayu? Apa yang tinggal pada orang Islam? Kerusi kawasan orang Melayu pun nak bagi pada orang Hindu Cina. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Dah kawasan tu, kawasan orang Melayu ramai. Patut yang jadi adun, yang jadi ahli parlimen ialah orang Melayu. bagi tempat majoriti bagi bangsa mereka. Mereka takkan bagi orang Melayu jadi calon. Potong jari kalau boleh bagi. Tapi orang Melayu ni terlalu pemurah. Majoriti kuasa Melayu pun bagi bukan orang Melayu untuk ambil. Dan Melayu pula pakat ramai-ramai pergi pangkah. Ni yang kita kena fikir tuan-tuan. Elok-elok ada esko orang Melayu. Tak gatai. Dia bagi orang Cina pula esko. Sedangkan mereka nak bagi pada orang Melayu satu esko pun tak dapat tuan-tuan. Mana ada esko untuk orang Islam Pulau Pinang. Khas untuk orang yang memperjuangkan Islam di Pinang. Tak ada paksaan dia bagi. Tapi kita tak. Kita bagi juga. Ada sikap kita tu yang kita kena ubah. Sampai bila kita nak jadi pelembut. Nak jadi orang yang lembut tuan-tuan. Sedangkan kita tak tumpang mereka. Mereka yang tumpang kita. Sepatutnya Islam itu berada di atas. Bukan Islam itu berada di bawah. Sepatutnya segala dasar itu Islam tentukan. Bukan dasar Islam itu mereka tentukan. Sama ada mereka nak ikut atau kita nak ikut mereka. Kita yang menentukan. Tetapi dalam hadis ini Nabi sebut kepada kita akan terjadi umat Islam bergabung dengan mereka sehinggalah umat Islam itu ya'budul asnam, ya'budul ausan, sehingga menyembah apa yang mereka sembah. Ha, ini dia tuan-tuan. Ini banyak yang orang tak setuju bila dia cakap macam ni. Saya kata dah banyak kali dalam kuliah saya, saya lebih sayang Islam daripada parti. Islam daripada Allah, parti daripada manusia. Jangan taksub pada parti melebihi taksub pada Allah. Islam sentiasa betul. Parti boleh ditegur. Parti boleh dinasihati. Tapi Islam tak boleh dinasihati. Islam tak boleh ditegur. Islam sentiasa betul. Parti ada kala salah, ada kala betul. Dan kala betul kita ikut. Kala salah tegur. Tapi ada orang yang tiba saya. Ustaz jangan sentuh politik dalam kuliah ustaz. Saya tak sentuh apa. Hadis ni sentuh politik. Ada orang yang jumpa dengan pembuat CD kita ni, perakam CD ni. Dia pesan, interpreter pesan dekat Ustaz Kazim, jangan sentuh politik. Mengajar ikut kitab aja, jangan sentuh politik dalam kuliah. Belum dapat kuasa dulu, hampa kata politik dengan agama tak boleh pisah. Bila tak dapat kuasa, pandai pula nasihat saya, jangan campur politik dalam kuliah. Apa ni? Yang ni tentang yang saya rasa sedih. Apa nak jadi pada kita ni? Dulu belum kita dapat kuasa, kita tiba orang agama dengan politik mana boleh pisah, kita hentam habis-habisan. Tetapi bila kita dah dapat kuasa, kita pula warning pula, jangan campur politik dalam kuliah. Apa? Takkah kita jadi macam depa balik 2x5, 5x2? Kenapa jadi 2x5? Sebab bergabung dengan orang bukan Islam. Kenapa orang yang kita marah dulu kata politik tak boleh campur dengan agama? Sebab dia bergabung dengan orang bukan Islam. Sebab tu dia kata agama tak boleh campur dengan politik. Sekarang jadi pula pada kita, politik tak boleh campur dengan agama. Ustaz hanya sebut ceramah agama aja. Kenapa hang cakap macam itu? Jawapan dia ialah sebab hang pun dah bergabung dengan orang bukan Islam. Itulah dia tuan-tuan, pengikat kita tu. Pengikat kita yang sampai kita tak boleh cakap. Kenapa saya berani cakap? Sebab saya tak campur Cina hidup. Sebab saya tak campur. Saya tak ada kaitan. Saya nak jaga hati apa? Saya perlu menjaga hati Allah Ta'ala saja. Tapi bagi manusia yang ada kaitan, yang Nabi sebut dalam hadis ini, qabaila min ummati qabail. Adanya perjanjian. Adanya pemuafakatan. Adanya pembarisan dengan orang-orang bukan Islam. Dia mesti terikat. Kes Kartika, tidak ada sebarang komen. Tuan-tuan jangan takutlah. Tidak ada sebarang komen. Nak sokong ke, nak halang ke, takkan ada. Sebab apa? Sebab nak jaga hati orang bukan Melayu. Nanti kalau aku sokong pula lagi, dia pun marah pula. Diam pula. Zip mulut. Tuan-tuan buka dalam paper. Ada komen? Tak ada komen. Ada datang bantu? Tidak ada bantu. Sebab mulut sudah di-zip. Siapa zip? Wallahualam. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada permuafakatan. Kami hanya muafakat dengan Allah. Ittaqullah. Dia tak sebut ittaqusin. Ataupun ittaqul hind. Dia tak sebut. Dia cuma sebut ittaqullah di atas mimbar. Kalau orang faham ittaqullah betul-betul tuan-tuan, orang hanya takut pada Allah. Dia tak takut pada lain. Sekarang kita ittaqusin. Ittaqul hind. Sebab tu kita jadi lemah. Takut. Tak berani. Walaupun dengan sebut tiarap kita tak berani. Sedangkan kalau umat Islam tu hanya takut pada Allah, dia yakin Bila dia jaga Allah, Allah mesti jaga dia. Ihfazillah yahfazka. Kitab yang kita baca tu. Kamu jaga Allah, Allah mesti menjaga kamu. Maka sesungguhnya, selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala terdengar pada segala kabilah Arab yang jauh daripada Madinah akan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali murtad mereka itu. Setengahnya kembali menyembah berhala-berhala. Tuan-tuan kena faham, berhala ni terbahagi kepada beberapa jenis berhala. Berhala zaman bodoh, zaman jahiliah, berhala daripada batu. Itu berhala zaman bodoh dulu-dulu, zaman jahiliah. Berhala yang kedua, dibuat daripada makanan. Buah kurma tu disusun-susun-susun, jadi macam tokong. Disembah berhala tokong kurma. Rasa-rasa lapar, diambilnya kurma, dimakan pula. Hilang mata tokong. Ada yang diperbuat daripada tepung. Diulinya tepung, dijadikan patung berhala. Ayat ni yang Sayyidina Umar sebut. Bila jadi berhala, aku sembah. Bila aku sembah, rasa-rasa lapar aku kepak kepala dia. Aku buat roti canai pula. Sayyidina Umar duduk senyum seorang-seorang. Orang tanya pada dia, Tuan, kenapa Tuan senyum? Kata dia, aku teringat zaman aku bodoh dulu. Buat berhala daripada makanan, aku sembah siang malam. Bila makanan tak ada, aku lapar, aku patahkan kepala dia. Aku buat roti daripada kepala tokong yang aku sembah. Bodoh sungguh zaman itu. Itu kata-kata Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Berhala yang ketiga itu apa? Sesuatu yang tuan-tuan letakkan lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Itulah berhala zaman moden. Mungkin berhala zaman moden ini wang. Wang. Tuan-tuan pergi tanya di Sungai Wang. Manusia yang duduk di Sungai Wang, kaya Malaysia tuan-tuan. Wang pun sungai. Bayangkan tuan-tuan. Sungai duit, penuh dengan duit. Tuan-tuan pergi tanya orang di supermarket. Tanya orang di tepi jalan. Tanya orang dalam surau. Tanya orang di rumah sakit. Tanya orang di rumah orang sihat. Makcik. Makcik nak duit kan nak Allah? Tanya orang di Giant. Pakcik, nak duit kan nak Allah? Tanya orang di hospital. Akak, nak duit kan nak Allah? Tanya orang yang main golf. Nak duit kan nak Allah? Tanya orang yang sedang makan kopi di kopi tiam. Nak Allah kan nak duit? Agak-agak tuan-tuan, nak jawab siapa? Tanya orang yang sedang berzikir, subhanallah, subhanallah. Nak Allah kan nak duit? Nak Allah kan nak duit? Jawablah tuan-tuan. Berapa ramai nak jawab? Duit. Duit bagi kami senang. Dengan duit kami boleh beli haitak. Dengan duit kami boleh buka posel kat hotel. RM90 satu kepala. Buffet. Kalau dapat Allah, Allah bagi apa? Itu kan berhala duit. Berapa ramai yang dah anggap duit sebagai Tuhan. Mengatasi segala-galanya. Sampai tak semayang sebab cari duit. Siang malam tu dia punya bagui. Pukul 3 dah start dah pasar Ramadan. 3:30 orang dah sibuk. Pukul 4 lagi sibuk. 5:30 lagi sibuk. Bila sembahyang asar? Bila sembahyang asar? Abang pergi sembahyang dulu abang. Nak sembahyang tu ramai orang ni. Tu dia. Mi goreng. Menyembur asap. Pukul 6 hujan turun. Menung dia. Niaga mi goreng. Bila hujan turun, mi goreng basah. Tukar tu. Sebab tu saya bercakap kepada persatuan penjaja-penjaja dan peniaga kecil. Satu cawangan, mereka panggil saya ceramah. Minta doa selamat untuk meniaga bulan Ramadan ni, biar laku. Sebab tahun-tahun lepas, asal Ramadan hujan. Asal hujan Ramadan. Sebab tuan-tuan ingat balik, asal puasa ya hujan. Asal hujan puasa. Sebab apa? Jawapan dia ialah sebab banyaknya peniaga-peniaga yang menipu dalam perniagaan di pasar Ramadan. Pulut panggang semalam tak habis, hari ni dia bakar lagi. Itu dia. Bila punya pulut? Hari ni lah. Padahal yang semalam. Bila balik rumah, kita buka, sudah basi. Bila basi, yang datang makan itu ialah orang yang berpuasa. Yang beli makanan tu orang berpuasa. Orang puasa ni doanya mustajab. Bila dia buka basi, basi, bodoh gila. Tapi yang gila tu. Itu kalau dia sebut bodoh gila. Kalau dia kata celaka tu, nipu, lingkuplah kamu. Tak hati orang beli? Tak lingkup. Sebab tu yang saya kata pada presiden dia, tuan. Patutnya saya kata, panggil yang mana berniaga tipu ni, panggil buat kaunseling. Nasihat. Jangan tipu. Kalau kamu menipu, kami yang baik-baik ni semua kena. Kamu punya paksaan menipu, kami kena. Hujan turun. Nak meniaga, takut hujan. Tak meniaga, takut tak hujan. Tu cuba tuan-tuan tanya peniaga bazar Ramadan. Apa yang menjadi kegelisahan di hati mereka? Apa yang jadi gelisah? Amat jahil gelisah kerana malam. Gelisah. Kan waktu malam dia gelisah. Peniaga pasar Ramadan, dia gelisah apa? Nak meniaga, takut hujan. Modal banyak. Tambah meniaga air pula. Siapa nak beli bilik air? Abang, nak meniaga dah abang? Tak tahulah, takut hujan. Kan modal tak masuk balik. Tak payah meniaga lah abang ya. Tapi kalau tak meniaga pun, kalau tak hujan macam mana? Nampak tak? Itu ni jadi gelisah. Allah Ta'ala tak tolong kita dengan sebab 2-3 orang. 2-3 orang punya paksaan, Allah Ta'ala tak tolong kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita faham tentang konsep berhala, ada yang meletakkan duit sampai tak semayang pada Tuhan. Ada juga yang meletakkan berhala tu ialah manusia. Tuhan itu ialah manusia. Dia lebih taat manusia, lebih daripada Allah. Itu juga berhala. Itu juga dipanggil berhala. Berhala saya katakan tadi bukan tokong di batu kek sama tinggi dengan gunung tu. Sampai nampak je jambak pun nampak muka dia lagi. Relax. Setengah orang takut bila lalu kat tokong tu, takut abang, takut dia tengok kita. Tak adanya tokong tu nampak. Dia buta, bisu, pekak semuanya tu. Kita je perasan dia duduk tengok kita. Itu berhala. Ada berhala saya katakan tadi wang. Ada berhala juga ialah manusia. Apa maksud berhala manusia? Asalnya ialah dia cikgu. Asal cikgu sama maktab dengan kita. Satu sekolah dengan kita. Kemudian dia terlibat aktif dengan politik. Masuk peringkat bahagian. Akhirnya jadi calon YB. Daripada calon YB dulu kita panggil dia cikgu, panggil nama je. Sekarang dah jadi YB, YB lah. Naik pangkat sikit, jadi MP. Jadi ahli parlimen. Dah dapat datuk, datuk lah. Tak panggil cikgu lah, datuk lah. Naik pangkat pula, dapat jawatan besar pula. Kita yang naikkan dia dulu. Kita yang naikkan dia dulu. Kita yang lobby dia. Kita yang ada bawa dia ke arah politik. Kita cari orang sini, kita ketengahkan orang sini, kita highlightkan dia, kita bawa jumpa orang atas, akhirnya dia dapat kuasa. Bila dia dapat kuasa, bila dia bercakap, kita jadi takut dengan dia. Ikut dia cakap dia. Padahal kita yang pangkah dia untuk naik. Bila dia mengeluarkan arahan, kita yelah, yelah, buat macam mana dia suruh, yelah, yelah, yelah. Kan itu Tuhan. Serupalah dengan batu. Ini batu. Seketul batu. Tuan-tuan ambil pen marker, tuan-tuan tulis. Tulis marker tu tulis. Lokeh. Batu je ni. Bodoh punya batu. Tapi tuan-tuan pergi ambil marker tulis. Mata macam ini, hidung macam ini. Tuan-tuan pun ambil gurudi. Gurudi. Buang yang tak pakai, tinggal seketul lagi batu. Batu. Akhirnya ambil pahak pula. Tontang-tontang siang malam pagi petang. Ukir mata bagi besar. Ukir hidung bagi kembang. Ukir mulut bagi nampak macam garam. Ukir tangan 6 pula. Kemudian cak. Ish. Buh warna ini hitam. Buh warna ini merah. Perut boroi pula. Akhirnya dia kata, takutnya aku sembuh. Padahal batu tu dia yang buat. Dia yang mengukirkan. Kenapa dia nak sembah? Hang yang buat. Kamu yang buat. Itulah berhala. Serupalah dengan manusia. Manusia tu asalnya cikgu macam kita. Kita yang ukirkan dia untuk menjadi politician. Kita yang angkat dia untuk menjadi yang berhormat. kita yang pilih dia, kita yang bentukkan dia. Akhirnya bila dia mengeluarkan arahan, kita takut, tak berani cakap dengan dia. Kan itu sudah jadi berhala. Jadi berhala itu, tuan-tuan, itu namanya berhala dalam bentuk moden. Berapa banyak orang yang macam itu dalam politik. Tak kira lah belah mana pun, tuan-tuan. Kadang-kadang taat kepada pemimpin politik lebih daripada taat kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak orang macam itu, tuan-tuan. Sampai tak boleh fikir dah apa yang dia cakap betul atau tidak. Sesuai ataupun tidak. Betul ataupun tidak dengan jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Ketaatan kepada dia melebihi ketaatan yang lain. Tuan-tuan cuba lihat. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah dulu. Lepas tu baru Nabi. Lepas tu baru pemimpin. Kita hari ni, dua ni kita buang. Pemimpin dulu. Allah kita tolak. Nabi Muhammad kita letak di bawah. Pemimpin di atas. Sedangkan pemimpin tu selepas Allah dan Rasul. Allah dan Rasul kata, bersatulah. Berbaiklah. Pemimpin kata, jangan baik. Jangan baik. Jangan bersatu. Kita tolak yang Allah punya. Kita ambil yang pemimpin punya. Sekarang siapa Tuhan? Allah kata umat Islam ini adalah satu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik jika kamu ingat pada Allah. Kamu akan jadi orang yang hebat kalau kamu bersatu. Allah suruh bersatu. Nabi suruh bersatu. Mai pemimpin pula, jangan bersatu. Kita tolak yang Allah dan Rasul, kita ikut yang pemimpin. Sekarang siapa lebih besar daripada Tuhan? Itulah berhala zaman sekarang. Ikutan yang membabi buta. Sebenarnya tuan-tuan, babi pun tak buta. Babi pun bila berjalan dia tengok juga, tuan-tuan. Kita hari ni main sondoi, main langgar je kita. Babi tu pun dia tak apa nak langgar. Dia jalan juga. Baik, apakala telah naik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah Rasulullah dan diketahuinya beberapa kabilah Arab yang kembali menjadi murtad, maka ia pun tampil mengerah segala sahabat Nabi untuk berperang sehingga habis mati sekalian Arab yang murtad dan ada setengahnya pula kembali kepada Islam. Sabda Nabi lagi, dan bahwasanya akan jadi daripada umatku 30 dajjal yang bohong-bohong. Mereka itu akan mengaku menjadi Nabi. Padahalnya aku ni adalah kesudahan segala Nabi. Tiada Nabi selepas daripada aku. Maka janganlah sekalian kamu tertipu daya daripada pengakuan mereka. Bahkan mereka yang mengaku Nabi selepas aku adalah orang yang terpedaya oleh syaitan. Tuan-tuan, Nabi pesan. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Jangan terpedaya dengan syaitan. Jika ada orang yang mengaku dia adalah Nabi. Jaga-jaga, tuan-tuan. Mukjizat macam mana pun dia bawa. Sihir macam mana pun dia bawa. Dia bukan Nabi. Jangan terpedaya. Sebab hari ni orang mudah sangat terpedaya. Mengaku Nabi pun ikut. Sampai keluar dalam TV. Nak mempertahankan guru dia yang dia kata Nabi. Kami ada Nabi. Nabi hampa mana? Dia duduk tanya dalam TV. Apa bila tanya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad apa? Tak ada. Kami ada Nabi kami. Pakai baju kot lagi. Tak tahulah tuan-tuan apa nak jadi. Ya, masyarakat kita ni. Dan lepas bebas pula. Kahar pun lepas bebas. Ayah Pin pun bebas. Pin mana? Tak tahu. Tak siapa jaga mereka. Mereka ni bunian ke? Boleh menyuruh orang tak nampak. Pelik tuan-tuan. Sedangkan polis Malaysia adalah polis yang paling cekap dalam dunia. Tapi ayah Pin tak dapat ditangkap, pelik. Polis Malaysia paling cekap. Tak percaya tuan-tuan tengok setiap hari Rabu. Pukul 10 malam. Dia bunuh orang pukul 10.05 minit. 10.20 saja Senin dah tangkap. 10 minit je gerahas. Menunjukkan bahawa polis Malaysia cekap. Cuba tuan-tuan tengok gerahas tu. Lambat tu pasal iklan je. Kalau iklan tak ada tu, awal dah pembunuh tu kena tangkap. Wallahu a'lam.